Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi lamahibu rabbuna wa iradah. Asyadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Masih dalam ayat yang disebutkan di sini. Wa qaluhu ta'ala itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam qala rahimahullah wa fis sahih wa fil hadith sahih, dan dalam hadith yang sahih ana nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tala hadhihi al ayah ala di ibn hatim at-ta'i, bahwa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam membaca ayat ini kepada Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu, faqala ya Rasulullah lasna na'buduhum. Maka beliau Adi bin Hatim mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka, kepada para pendeta kami dahulu. Qala, maka beliau menjelaskan, alaisa yuhalluna lakum ma haramallahu fatuhalluna. Mereka itu para pendeta menghalalkan untuk kalian apa yang telah Allah haramkan. Fatuhillunahu, kalian pun ikut menghalalkannya. Wiharrimuna ma ahlallahu fatuharrimunah, mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun ikut mengharamkannya. Qala bala, maka Adi bin Hatim mengatakan, benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatilka ibadatuhum, maka itulah peribadahan kalian, peribadahan mereka kepada, nah, peribadahan kepada mereka, para rahib, ya, para ahbar, pendeta dan tokoh agama mereka. Sebagaimana dalam futnat, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani fi Ghayatil Maram. Qala rahimahullah, fasarat ta'atuhum fil ma'siyah ibadatan li ghairillah. Maka jadilah ketaatan mereka dalam maksiat itu peribadahan kepada selain Allah. Ya, mereka menjadi kafir. Antum perhatikan, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan sebaliknya. Ya, mengharamkan Allah apa yang Allah halalkan. Ini berarti muncul dari keyakinan. Ya. Jadi ma'al itiqad. Maka dengan itu mereka dikafirkan. Ya. Semestinya apabila tanpa keyakinan, ya maksiat biasa, mengikuti sebuah fatwa, ya, yang bertentangan dengan agama tanpa keyakinan, hanya hawa nafsu saja, maka ini maksiat. Namun ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya, maka ini berarti menunjukkan mengikuti hal tersebut dengan keyakinan. Jadi hal itu sebagai peribadahan kepada selain Allah. Wabiha ittakhadhuhum arbaba, dan dengannya mereka telah menjadikan pendeta itu sebagai sesembahan. Kama huwal waqi' fi hadhil ummah, sebagaimana hal itu terjadi pula pada umat ini. Wa hadha min asyirkil akbar, dan ini termasuk syirik akbar. Al munafil tauhid, yang berlawanan, bertolak belakang dengan tauhid. Alladzi huwa madlul, alladzi huwa madlulu syahadati la ilaha illallah, yang itu adalah tauhid, ini adalah yang ditunjukkan dari persaksian la ilaha illallah, ya, atau tunduk patuh dalam ketaatan apa yang telah Allah syariatkan, apa yang telah Allah gariskan, ini halal ini haram, diikuti diyakini, itu adalah wujud dari tauhid atau penunjukan dari tauhid. Allah SWT mengatakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan billah. Ya, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bersama Allah yang syara'u lahum, ikut mensyariatkan bagi mereka minad din dalam agama ma lam ya'zan billah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasyri', hakku tasyri', mensyariatkan itu adalah hak kewenangan milik Allah saja. Ya. Adapun Rasulullah jelas ya, beliau diberi kewenangan ya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang beliau syariatkan adalah sama dengan apa yang Allah tetapkan, Allah syariatkan. Ala innama harama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harama Allah, kata beliau dalam hadisnya. Ketahuilah apa yang di haramkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayatnya bahkan Allah menegaskan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakut tasyri' adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi jelas bahwa menjadi jelas dengan ayat ini bahwa kalimatul ikhlas la ilaha illallah menafikan seluruhnya itu. Li munafatihi limadluli hadil kalimah, karena berlawanannya dengan yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu kalimat ikhlas. Fathbatu manafathu minasyirik, sehingga mereka menetapkan apa yang telah dinafikan kalimat ikhlas ini berupa kesyirikan. Mereka menetapkan kesyirikan padahal kalimat ikhlas telah menafikannya. Ya, di mana mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka ya, ikut memiliki andil atau diakui kewenangannya dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Wa taraku ma asbatathu min at-tauhid, dan mereka meninggalkan tauhid yang telah diisbat ditetapkan oleh kalimat ikhlas, yaitu memberikan kewenangan pensyariatan kepada Allah semata. Wa qalu ta'ala, selanjutnya wa minan nasi mattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dalam Al-Baqarah Allah berfirman, dan di antara manusia mereka ada yang menjadikan selain Allah andadan, ya, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, yang mereka mencintai tandingan tersebut, kahubbillah, sebagai atau layaknya cinta mereka kepada Allah SWT. Ini maksudnya kahubbillah, yaitu min jinsi hubbillah, yaitu sesuai dengan atau seperti jenis kecintaan kepada Allah, yaitu cinta apa? Cinta ubudiyah, cinta yang merupakan bentuk ibadah. Jadi bukan cinta tabi'i. Ya. Namun kalau cinta tabi'i ini lebih besar, lebih kuat daripada cinta yang itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ya, lebih diutamakan, didahulukan daripada kecintaan kepada Allah. Artinya apa? Lebih mendahulukan kecintaan kepada tabiat sehingga menghalangi dari kecintaan kepada Allah atau ketaatan kepada Allah SWT, maka ya, ini menjadi fasik. Akhirnya menjadi fasik. Karena Allah SWT berfirman dalam At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa bana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Ya, katakan apabila bapak kalian, anak kalian, saudara-saudara kalian, istri kalian dan keluarga kalian harta kalian yang kalian khawatirkan atau harta kalian yang telah kalian usahakan, perdagangan kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya, usaha kalian yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, dan rumah tinggal yang kalian, tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad, maka tunggulah. Fatarabbasu, tunggu sampai datang urusan Allah SWT. Sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim, kaum yang fasik. Nah, cinta tabii, ya, cinta yang sifatnya tabii, manusiawi, cinta yang merupakan tabiat manusia kepada orang tua, anak, ya, kepada hartanya. Namun ketika lebih didahulukan daripada kecintaan kepada Allah, sehingga menghalangi dari ketaatan kepada Allah SWT, ya, maka ini menjadi tercela. Ya, akhirnya pemiliknya menjadi fasik. Nah, maka atas dasar ini, maksud dari firman Allah dalam Al-Baqarah, mereka memiliki tandingan-tandingan, yuhibbunahum kahubbillah, ya, itu mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah, yaitu cinta ubudiyah. Ya. Fakullu manittakhadzani danillah, setiap orang yang mengambil atau menjadikan tandingan bagi Allah, yad'uhu min dunillah, wa yarghabu ilaihi wa yarju, yang dia menyeru kepadanya dari selain Allah, mencintainya, mengharapkannya, lima ya'muluhu minhu, karena apa yang dia harapkan darinya, dari tandingan tersebut, min qadai hajatihi, untuk menunaikan hajatnya, kebutuhannya, ya, memenuhi keinginannya, wa tafriji kurubatih, dan menghilangkan kesempitan, ya, yang dihadapi, kahali abadil kubur wa tawagid wal asnam, sebagaimana keadaan para penyembah kuburan, ya, tawud dan berhala-berhala. Falabudda an yu'azzimuhum, maka kecintaan seperti ini pasti akan mengagungkan tandingan tersebut, kecintaan yang penuh dengan harapan, kecintaan yang dengan kecondongan hati, ya, dan tadi itu sandaran kepadanya untuk dipenuhi kebutuhannya, dihilangkan kesempitannya, ya, dilapangkan rezekinya dan seterusnya. Nah, ini mesti akan mengagungkannya. Ya, kecintaan yang seperti itu pasti akan melahirkan pengagungan terhadap yang diharapkan tersebut, yaitu tandingan-tandingannya. Uyahibbuhum lidzalik, dan mencintainya. Ya. Fa innahum ahabbuhum ma'allah wa in kanu yuhibbuna Allah taala, mereka itu, ya, orang-orang musyrik waktu itu, atau segala yang berperilaku seperti mereka, ya, orang-orang musyrik zaman sekarang juga, mereka itu mencintai berhala-berhala mereka, ya, bersama dengan Allah SWT, ya, walaupun mereka juga mencintai Allah, mereka mencintai Allah, namun cintanya bercabang, cinta juga kepada berhala-berhala, padahal cinta ibadah. Ya, cinta yang mengagungkan apa? Cinta yang melahirkan pengagungan, perendahan diri, ya, harapan dan sandaran kepadanya. Tidak boleh yang seperti ini kecuali untuk Allah SWT. Beda dengan cinta tabiat, ya, yang majbulah dalam nufus, seperti seorang mencintai keluarganya. Ya, sebenarnya tadi kita singgung dalam footnote, disebutkan hum fil waqi ma ahabbu Allah haqiqatan, walaupun pada kenyataannya mereka secara hakiki tidak mencintai Allah. Ya, mereka mengaku memang dalam lisannya mencintai berhala, juga mencintai Allah, namun pada hakikatnya mereka tidak mencintai Allah. Ini kalau mau dilihat, ya, kalau mau diteliti lebih lanjut. Ya. Cinta mereka itu tidak jujur. Li'anna hubballah la yakunu illa an ma'rifatin billah. Karena kecintaan kepada Allah tidak akan mungkin terwujud, muncul dan timbul kecuali melalui ma'rifatin billah. Pengetahuan terhadap Allah SWT, mengetahui Asmaul Husna. Nah, orang yang telah mengetahui hal itu, Allah Maha Mencipta, mengatur, ya, mengetahui rububiyah Allah SWT, Allah Maha Luas ilmunya, Maha Kasih Sayang dan seterusnya, tidak mungkin untuk tidak mengagungkan Allah dan pasti akan mengingkari selain Allah SWT. Ya. Karena dia dengan itu akan mengenal hak Allah SWT, akan mengenal Allah dan sekaligus hak-haknya. Ya, dikatakan bi asma'ihi wa sifatihi, dia atau kecintaan kepada Allah ini akan muncul dengan pengenalan kepada Allah, nama-nama dan sifatnya. Wa man ahabballaha 'alal haqiqah, maka siapa yang mencintai Allah secara hakiki, la yumkin an yattakhidha min dunihi niddan, tidak mungkin dia mengambil selainnya tandingan. Ya, karena berlawanan. Ya, bertolak belakang, tidak bisa digabungkan. Ya. Walaysa ma'na kahubillah ay kahubbihim lillah. Sehingga antum perhatikan, bukanlah makna kahubillah itu mereka mencintai berhala-berhala mereka, kahubillah sebagaimana cintaan mereka kepada Allah, ay kahubbihim lillah. Ya. Maknanya bukan seperti kecintaan mereka itu yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tegaskan tadi juga di awal, kahubillah itu kajinsihim lihubbihim lillah, atau kajinsihubbihim Allah, begitu. Kajinsihubbihim Allah, atau kajinsihubbillahi, ya, yaitu cinta ubudiyah. Ya, bukan kecintaan mereka kepada Allah itu, atau kecintaan mereka kepada berhala itu sama dengan kecintaan mereka kepada Allah, sama-sama cinta ubudiyah, tidak mungkin. Ya, sama-sama cinta ubudiyah. Cinta kepada berhala sama persis kecintaannya dengan Allah, tidak. Ya. Karena tidak mungkin orang yang mengetahui Allah, ya, akan mencintai selain Allah dengan kecintaan ubudiyah. Sehingga hakikatnya cinta mereka palsu. Walakin maknaha wallahu alam. Namun maknanya Allahu alam, yuhibbunahum hubban min jinsil hub alladzi la yakunu illa lillah. Nah, ini. Cinta mereka itu adalah kecintaan seperti jenis, ya, atau dari jenis kecintaan yang semestinya tidak diberikan kecuali kepada Allah, yaitu cinta ibadah. Wa huwa hubbul ibadah, yaitu kecintaan yang merupakan cinta ibadah. Ghayatul hub fi ghayati dzul wa ta'zim, yaitu puncak kecintaan bersamaan dengan puncak kerendahan dan pengagungan. Kita merasa rendah, kita merasa hina di hadapannya. Dalam waktu yang sama kita mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Wa hadha wal hub alladzi yansha'anhu addu'a wal walaja wadhara'ah wa talabu tafrijil kurub wa nahwiha. Dan inilah cinta yang muncul darinya itu nanti doa, permohonan hanya kepada Allah dan kembali kepadanya, menghinakan diri kepadanya dan meminta dihilangkan berbagai kesempitan, bahaya dan segala yang dihadapi dan juga selainnya. Mimma yujarriduhul mu'minun lillahi wahdah, dari yang seorang mukmin itu yujarriduhu, memberikannya hanya untuk Allah semata. Tajrid yaitu dibersihkan, ya, dimurnikan hanya untuk Allah semata. Wahum asyaddu hubban lillah, padahal mereka adalah, ya, asyad hubban lillah, lebih sangat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikun, adapun orang-orang musyrik, yujarridunahu li auliyaihim, mereka memberikan kecintaannya itu yujarrid, ya, khusus untuk para wali-wali mereka. Aw yusyrikunahu ma'allah, atau mensekutukan mereka bersama Allah. Wala yarjuna lillahi waqara. Waqala fi quratul uyun al-andad, ya, nanti dilihat di terjemahan. Wala yarjuna lillahi waqara. Al-andad, al-amsal, wa nudhara, bahwa tandingan, al-amsal, nudhara sama. Kama qala al-imad ibn Katsir wa ghairuhu min al-mufassirin, fa kullu man sarafa, fa kullu man sarafa min al-ibadah syai'an li ghairillahi rahbatan ilaihi wa rahaban minhu, siapa saja yang memberikan sedikit pun bagian dari ibadah, sedikit saja bagian dari ibadah untuk selain Allah, rahbatan ilaih, mengharap takut darinya, mengharap kepadanya dan takut darinya, maka berarti dia telah menjadikan dia hal itu sebagai tandingan untuk Allah. Li'anahu asyraka wallahi, karena dia telah mensekutukan bersama Allah, fima la yastahiqquhu ghairuh, pada yang tidak berhak dalam hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini membuktikan apa yang beliau sebutkan, bahwa tidak mungkin orang yang cinta kepada Allah dengan hakiki, ya, kemudian dia menjadikan tandingan bagi Allah. Ya, enggak mungkin. Karena sekali lagi, cinta itu muncul dari ma'rifah, ma'rifah tentang Allah, pengetahuan tentang Allah SWT, ya, asma dan sifatnya. Nah, orang yang betul-betul mengenal Allah SWT, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mungkin kemudian, ya, mencintai tandingan-tandingan sebagaimana kecintaan kepada Allah SWT. Jadi mereka mencintai tandingan mereka itu kahubihim atau kahubillah, itu adalah seperti jenis ibadah, jenis kecintaan kepada Allah, yaitu kecintaan yang semestinya hanya diberikan kepada Allah SWT, yaitu cinta ibadah. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kita masih membaca nukilan dari Quratul Uyun. Wa tauhidul mahbub an la yata'adda, an la yata'addadu mahbubatan an la yata'addadu mahbubatan ay ma'allahi bi ibadatihi lahu. Kata beliau, tauhidul mahbud, tauhid yang dicintai, ya, tauhid kepada yang dicintai, yaitu kepada Allah, karena kita cinta ibadahnya kepada Allah, tidak berbilang dengan yang dicintai bersama Allah itu selainnya. Artinya tidak berbilang yang dicintai beberapa beberapa objek yang dicintai dengan kecintaan ubudiyah. Ini maksud beliau. Tidak berbilang begitu. Ai ma Allah bi ibadatihilah, yaitu bersama dengan Allah dengan pengibadahannya kepadanya. Ya. Jadi tauhid kepada yang dicintai ini, cinta ibadah kepada Allah SWT, semestinya hanya diberikan kepada Allah, tidak berbilang. Ya, karena kecintaan ini akan memunculkan penghambaan, yaitu ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana tadi disinggung, cinta seperti inilah yang kemudian melahirkan pengagungan kepada Allah SWT dan perendahan diri ya di hadapannya. Wa tahidul hubb an la yabqa fi qalbihi hubbun hatta yabdhulaha lahu. Tauhid cinta ini uluhiyah atau tauhid cinta yang merupakan ibadah kepada Allah, semestinya tidak tersisa dalam hatinya cinta sampai dia curahkan hanya untuk Allah SWT. Fadal hub wa in sumia asyakan, cinta ini walaupun secara bahasa disebut atau isyqan ya, isyq cinta yang sangat kuat ya, isyq fahuwa ghayatu salahil abd wa na'imihi wa qurrati 'ainihi ya. Cinta seperti ini kalau diberikan kepada selain Allah maka akan menghalangi pemiliknya dari akal sehat ya, hilang keseimbangannya ketika seorang sangat mencintai sesuatu sampai pada tingkatan isyq ya. Jadi isyq itu tingkatan cinta yang lebih tinggi ya, tergila-gila begitu sehingga menjadi gelap mata ya, nggak tahu sama enggak dengan cinta buta ya, mungkin mirip, menjadi gelap mata dan harus dipenuhi ya, apapun yang menghalangi berupaya ya disingkirkan ya, tidak peduli itu pelanggaran terhadap syariat atau bukan, itu ketika cinta kepada selain Allah ya, isyak ya kepada selain Allah. Namun kalau itu pada Allah maka fahuwa ghayatu salahil abdi ya, puncak keadaan terbaik pada hamba. Wa na'imihi, dan nikmat yang paling besar. Wa qurrati 'ainihi, dan penyejuk mata bagi seorang hamba ya. Jadi justru menjadi kebaikan, bahkan sangat bagus bagi hamba. Berbeda apabila isyak itu adalah pada selain Allah SWT. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu a'lam bissawab.